Dan akhirnya ada beberapa sunnah yang di yang bisa terganggu, terancam. Seperti kalau sholat akhirnya saf itu bolong karena di tag gitu loh. Dan begitu qomat orangnya belum datang dan ini tetap kekang, ini punya teman gua dan seterusnya. Dan mengganggu yang lain itu diperingatkan oleh para ulama. Seingat saya ya, Syekh Shalih Utsaimin dalam daurah beliau itu juga tidak menasehati demikian gitu loh. Tapi kalau misalnya kita datang terus kita mau pergi dulu, atau misalnya mau pipis atau mau ke toilet atau mau ini, maka itu boleh-boleh aja. Karena kan man sabaqa ila makanin amin fahuwa ahaqqu bihi. Kaidahnya barang siapa yang datang duluan di tempat publik, tempat umum, maka dia yang paling berhak di tempat tersebut. Kecuali ada maslahat syariah. Kecuali ada maslahat tertentu, misalnya mungkin ada pihak-pihak yang memang butuh spot tertentu ya. Selama tidak menzolim yang lain, enggak ganggu yang lain, itu bisa gitu loh. Misalnya mungkin ada sesepuh yang datang dan beliau butuh tempat yang khusus, atau taruh bangku atau segala macam, itu beda. Tapi kalau sampai mengganggu yang lain dan menghilangkan spirit fastabiqul khairat, itu dinasihati para ulama untuk tidak melakukan hal itu. Allah taala bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah bersalam rahmati Imam Nawawi, Ustaz seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, makasih banyak. Ustaz, kalau kita sendiri belum baik, apakah kita pantas memberikan nasihat kepada orang lain? Jazakumullah khairan. Hadirin Allah muliakan, ciri orang baik itu tidak merasa baik. Ciri orang baik tidak merasa baik. Al-Imam Susi mengatakan, man syahida alal ikhlas il ikhlas faqad ihtaja ikhlas ilal ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas, maka amalan yang dia klaim ikhlas tersebut butuh diperbaiki keikhlasannya. Karena secara umum orang yang ikhlas ciri-cirinya tidak mengklaim dirinya ikhlas. Makanya kita sudah sempat sampaikan, adapun firman Allah dalam surat Al-Insan, ketika orang-orang beriman mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, sesungguhnya kami memberikan makan hanya mengharapkan wajah Allah, kami enggak minta balasan dan kami enggak minta ucapan terima kasih, itu bukan ucapan lisan tapi ucapan yang dalam hati mereka, lalu Allah ungkapkan dalam sebuah ayat dan bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi gini loh, kalau poinnya gini, kalau kita menasihati orang, nunggu kita merasa baik, ya gak akan pernah nasihatin orang. Karena orang baik ciri-cirinya apa? Gak pernah merasa dirinya baik. Terus kapan nasihatin orang kalau demikian? Ya gak akan pernah nasihatin orang, saya belum baik. Ya terus ya. Justru kalau saya udah baik, berarti ini masalah nih orang gitu loh. Jadi kebalikannya, ya orang yang gampang mengklaim biasanya, Al-Ibra bil Ghalib, kita bicara hukum mayoritas, biasanya ada catatan. Jadi intinya adalah menasihati itu tidak memiliki syarat diri ini harus sempurna. Bukan. Makanya kan katanya man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lisannya. Kalau enggak mampu, dengan hatinya. Nabi sallallahu enggak mengatakan barang siapa yang merasa baik atau barang siapa yang sempurna imannya lalu dia melihat kemungkaran, maka rubahlah. Enggak ada. Tapi barang siapa melihat. Dan hadirin Allah muliakan, kembali ke konsep kita. Kita tuh nasihatin orang bukan menang-menangan. Kita nasihatin orang dalam kondisi kita merasa orang itu lebih baik daripada kita. Terus kenapa dinasihatin? Karena kita hanya menjalankan perintah dari Allah dan Rasulnya, itu aja. Bukan karena kita merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih jago, lebih jenius, lebih soleh, lebih bertakwa. Enggak. Bahkan seyogianya kita meyakini dia di atas kita. Tadi kita katakan, pokoknya al-fadl, ucapan fadl. Jadi kita meyakini beliau di atas saya, tapi kebetulan saya melihat beliau melakukan hal yang miss. Kalau saya missnya lebih banyak lagi, gitu loh. Nah, perintah Allah kepada saya ketika melihat ke saudara saya demikian, karena saya sayang sama dia, saya mau kasih masukan, gitu. Jadi tujuan nasihat itu kan iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, hanya menginginkan kebaikan, bukan menunjukkan kita di atas atau dia di bawah atau kita sempurna atau jangan merasa paling suci, bukan itu poinnya. Allah taala alam bisamu. Jadi tetap kasih nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah dan seluruh panitia senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doakan jamaahnya juga dan umat Islam yang lain. Ini penting loh hadirin. Poinnya kenapa? Kenapa kita mencoba untuk berlatih mendoakan kita, teman kita, teman kajian, Imam Nawawi, orang tua, ulama dan seluruh kaum muslimin. Salah satu alasannya karena itu yang diminta Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam apa? Dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin. Itu yang diminta beliau dari kita dan itulah cara bagaimana para ulama mendidik kita sehingga kita jadi pribadi yang suka ngedoain orang, bukan suka ngejatuhin orang, suka ngejelek-jelekin orang dan senang kalau orang susah dan seterusnya. Jadi sekali lagi jangan lupa doakan karena itu permintaan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan para ulama kita dan begitulah cara mereka mendidik kita. Dan bisa dicek dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Jadi jangan panitianya aja didoakan atau jangan ustadznya aja didoakan, doakan semuanya. Doakan seluruh kaum muslimin dan juga dan jangan pernah lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lain. Kita nih utang budi kita banyaknya minta ampun kepada ulama. Kalau kita enggak doain terus gimana cara bayar utang-utang tersebut? Saya ingin tanya, jika saya tidak suka gulai kambing, lalu saya berikan ke tetangga, apakah ini termasuk ke memberi makanan yang tidak disukai? Jazakallahu khairan. Tergantung. Kalau tetangga kita hobi banget gulai kambing, aman gitulah, gak masalah. Jadi kan gini, layu konteksnya gini loh. Kalau kasusnya begini ya, konteksnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita ingin kita ingin makan makanan kesukaan kita, maka kasihlah makan kesukaan orang lain ke orang tersebut, gitu loh. Itu tembakannya tuh begitu. Gak harus latarlok gitu loh. Karena kita suka seafood, akhirnya kita kasih teman kita yang alergi seafood, ikan, cumi, udang, kepiting, baronang, pokoknya semuanya dikasih cuek, segala macam gitu loh. Sampai dia benar-benar cuekin kita banget karena dia alerginya kumat. Bukan begitu. Kok gak dimakan sih mas, gak ngargain saya. Saya udah berusaha ngamalin hadis loh. Gitu loh. Anda harus makan. Anda kalau ngasih makanan pengen dimakan kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsu. Jadi pendalilannya itu. Bukan itu arahnya. Kita harus ngeliat dulu dia sukanya apa gitu loh. Wallahu ta'ala alam. Ustaz Afan bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati al-imam an-Nawawi, al-imam ibnu jama'ah, ustaz, tim, seluruh guru kita, seluruh yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ingin bertanya berkait menginginkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana ingin kebaikan kepada kita. Ustaz, apakah sifat ini bisa dipadukan dengan sifat berlomba-lomba dalam kebaikan? Bukankah jika kita berlomba-lomba dalam kebaikan berarti kita ingin lebih baik dari orang lain sebagaimana Ustaz? Alhamdulillah saya memiliki teman yang baru hijrah. Saya melihat dirinya baik sekali, bahkan baru hijrah dia sudah meraih hal-hal yang saya dapatkan dalam waktu lama. Saya senang akan hal itu, tapi di satu sisi lain saya juga hendak berusaha agar tidak kalah dengan dirinya. Apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Poinnya kan berlomba-lomba kebaikan, fastabiqul khairat. Bukankah jika kita berlomba dalam kebaikan berarti kita ingin lebih baik dari orang lain? Bisa ya, bisa enggak? Bisa ya, bisa enggak? Maksudnya gimana? Sebagaimana tadi kita katakan ucapan fadl tadi, dan saya enggak ingin mengulang, tapi saya ingin sedikit menambah keterangan, semoga Allah kasih taufik. Jadi gini loh hadirin, konsep tertingginya adalah ketika kita berlomba melakukan perlombaan kebaikan, misi utama kita bukan untuk mengalahkan si A, si B, si C, si D, tapi tujuan utama kita adalah imtithal amrin min awamirillah. Tujuan utama kita adalah mengamalkan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan. Dan ini hal yang diterima oleh banyak. Artinya gini loh. Kalau kita lihat konsep sebagian pihak yang tidak menggunakan konsep tauhid dalam masalah kompetisi dunia, sebagian mereka mengatakan apa? Sebagian mereka mengatakan begini, di antara mereka ya, yang Anda harus kalahkan bukan kompetitor Anda, yang harus Anda kalahkan adalah diri Anda sendiri, gitu. Dan target Anda bukan di atas orang lain, tapi target Anda adalah bagaimana melakukan pencapaian yang sudah ditetapkan oleh diri Anda sendiri. Pernah dengar konsep-konsep kayak begitu enggak? Iya. Jadi konsep ini aja berarti menyatakan bahwa kompetitor kita tuh bukan musuh yang harus dikalahkan, enggak juga. Jadi sekali lagi Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Ujian apa? Sabar apa enggak? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu Maha melihat. Artinya adanya kompetitor, adanya pihak lain itu hanya media, sarana ujian kesabaran kita ketika menjalankan perintah Allah. Itu aja sebenarnya. Intinya bukan mereka, apalagi menjadikan mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Enggak. Ini tentang kita dengan Rabb kita, itu poinnya. Ini tentang kita dengan Rabb kita. Atas birun wa kana rabbuka basira. Makanya ini ujian kesabaran. Sabar apa enggak? Dan Rabbmu Maha melihat. Tujuan kita itu bukan mengalahkan si A, bukan mengalahkan si B, mengalahkan si C. Tujuan kita adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal atau semampu kalian. Kalau kekuatan maksimal kita bisa diangkatkan di angka 70, dan kita berhasil sampai angka 70, walaupun kita ranking terakhir, kita berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala, berhasil. 70, fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau kemampuan kita jika diangkakan 9,9, lalu pada akhirnya pencapaian kita 9,5, walaupun kita ranking 1 di hadapan teman-teman kita seangkatan atau semua pihak di Indonesia, maka kita muqassir di sisi Allah. Muqassir itu lalai, tidak menjalankan tugas sebagaimana semestinya. Kan yang dituntut dari kita adalah berapa? 99. Sedangkan kita hanya mencapai 95. Itu muqassir. Jadi lihat bagaimana kualitas seorang muslim kalau benar-benar yakin dengan konsep ini. Dia akan luar biasa. Dia akan jadi master class dan dia gak punya urusan sama orang. Dalam arti hatinya bersih, hatinya nyaman aja. Karena ini tentang dirinya dengan rohnya. Ini tentang tauhidnya kepada Allah. Ini tentang keyakinannya. Dan dia punya target yang benar-benar dikerjakan tanpa harus merasa terganggu, tersikut, terjegal oleh orang lain. Dan sekali lagi, inna ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apapun yang Allah takdirkan menimpa Anda enggak akan meleset, dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpa Anda enggak akan menimpa Anda. Selesai masalah. Itu yang harus kita yakini, hadirin. Wallahu ta'ala misaf, ini bisa disampaikan. Jazakumullah khair. Semoga Allah kasih taufik kepada kita, dan insya Allah kita akan angkat materi di pekan depan biiznillahi ta'ala, insyaallah ta'ala. Semoga Allah jaga diri kita semua, hadirin, dan semoga Allah jaga keberlangsungan kajian ini di hari-hari yang tidak mudah ini, kecuali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik agar kita bersyukur ketika diberikan kesehatan, dan semoga Allah kasih kesabaran bagi yang sedang sakit pada hari ini. Subhanakallah hamdika ilahi la anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.